Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Hari ini, semoga ayat suci Al-Quran yang kita baca dan kita coba menelaah kandungan maknanya memberikan pencerahan bagi kita karena ia merupakan kalamullah yang mulia. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas surah Al-Hijr ayat kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma tasbiku min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat mengundurkannya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan masih ayat awal daripada surah Al-Hijr ini, di mana pada ayat pertama, kedua dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa Al-Qur'an yang menjadi pedoman bagi kehidupan manusia haruslah mendapatkan perhatian penuh dari umat manusia itu sendiri ketika mereka ingin menjalani kehidupannya dengan baik. Di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita adalah usia, adalah umur. Dan umur ini adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam banyak pepatah, di dalam banyak syair, kita memahamkan atau mendapatkan bahwa umur itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah berulang. Lan tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Di dalam pepatah yang lain disebutkan, al-waqtu kas-sayfi illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu layaknya seperti pedang yang apabila dia tidak kamu pergunakan untuk memotong, maka dia akan memotongmu. Nah, di dalam ayat yang mulia ini yang memiliki kaitan yang begitu erat dengan ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah membinasakan suatu negeri melainkan ada bagi mereka masa yang telah ditetapkan. Artinya semuanya itu dalam rincian ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga di dalam ayat selanjutnya yang kita bahas hari ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa manusia tidak mampu merekayasa usia umurnya. Banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar usia kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian agar usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita penuh dengan keberkahan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, baik pula atau banyak pula amal ibadahnya. Sejelek-jelek manusia adalah yang panjang usianya, namun hina perbuatannya atau jelek pula perbuatan tingkah lakunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala boleh jadi mengabulkan usia kita diperpanjang karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki takdir, dan Allah Subhanahu wa taala ialah yang menentukan segala sesuatu. Ada pendapat para ulama yang lain bahwa bukan usia itu yang dipanjangkan, tapi keberkahannya yang dilimpahkan kepada usia itu. Yang mana satu pun dari pendapat itu, artinya bertambah usia itu atau tidak bertambah, tetapi yang bertambah adalah keberkahan. Tetapi yang jelas, manusia tidak memiliki kemampuan untuk merekayasa kehidupannya. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana orang yang dihukum mati? Bukankah dia telah mengetahui kematiannya? Hari ini dia akan meninggal dunia. Betul, tetapi secara rinci bagaimana kematiannya itu dan kapan persisnya, dia tetap tidak mengetahuinya. Jadi tidak ada satu umat pun yang dapat mendahului ajalnya. Artinya tidak dapat mendahului ketetapan Allah Subhanahu wa taala, memajukannya atau mengundurkannya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ayat yang seringkali kita dengar, kita sampaikan ketika kita bertakziah ke rumah orang yang ditimpa musibah meninggal dunia, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah tidak akan memajukan usia seseorang, artinya seseorang itu tidak dapat memajukannya dan tidak pula dapat memundurkannya kecuali dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi menarik ketika kita mengetahui ini, maka kita bersiap diri untuk senantiasa menghadapi ajal Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki amal ibadah kita dan dengan memperbaiki setiap perbuatan kita. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di studio telah hadir Al-Ustaz Dr. Haji Zainal Arifin yang akan memberikan penjelasan tambahan terhadap ayat-ayat ini. Fadhal Ustaz. Terima kasih Ustadz Ardiansah. Ayat kelima dari surah Al-Hijr ini sangat singkat, namun sebenarnya memiliki kaitan yang erat dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menetapkan dan ketetapan Allah itulah yang pasti. Suatu hal yang menarik yang perlu kita kaji dalam pertemuan kita yang singkat ini, bahwa takdir Allah itu membuat kita menjadi umat Islam yang optimis, menjadi umat Islam yang berani untuk bertindak selama itu dalam bingkai kebaikan dan lillahi ta'ala. Contohnya, sebagai penjelasan, bahwa ketika kita hendak membuka usaha, berfikirlah, kalaulah Allah mentakdirkan saya sukses, maka tidak ada orang yang dapat menggagalkan usaha kita. Jadi bukan terpikir, kalaulah saya gagal nanti gimana? Belum berbuat sudah terpikirnya gagal. Bagi orang yang belajar mengendarai misalnya sepeda motor, dia tidak berpikir bagaimana nanti kalau saya mengendarai sepeda motor kemudian tabrakan. Sebenarnya takdir membuat kita berpikir, kalaulah Allah menetapkan saya berhasil untuk mengendarai sepeda motor ini, saya insya Allah tidak akan tabrakan. Jadi bukan terpikirnya negatifnya, susahnya, payahnya. Karena apa? Karena sebenarnya apa? Ketika kita memulai usaha dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan mengakhirinya dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang memiliki alam semesta ini, kita yakin dan kita pasti, kita yakin secara pasti bahwa takdir Allah itu akan melindungi kita. Kalaulah akhirnya kita mengalami kegagalan, kalaulah akhirnya kita mengalami tabrakan, itu adalah bagian dari takdir Allah, dan akan kita temukan di sana banyak sekali hikmah. Orang yang mungkin tabrakan ketika belajar, dia akan lebih berhati-hati supaya dia tidak mengulangi kesalahan yang kedua kalinya. Jadi tabrakan itu bukan berarti kita akhirnya menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagi orang yang berpikir positif, takdir yang menimpa dia ketika tabrakan dalam proses belajar membuat dia lebih hati-hati, dan ini adalah membuat dia lebih optimis untuk menghadapi masa depan dan masa yang lebih gemilang. Itulah yang dialami oleh para sahabat, itulah yang dialami oleh para nabi, dan itu juga yang dialami oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika peristiwa hijrah pernah dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy dan kepalanya dibayar dengan begitu mahalnya. Nabi Muhammad juga pernah dicaci maki, antas engkau seorang gila, engkau adalah penyihir, engkau adalah penyair. Tapi semua itu bukan membuat Nabi Muhammad menjadi orang yang pemurung, menyalahkan takdir kepada Allah, tetapi dia lebih optimis dan dia berkata kepada sahabatnya Abu Bakar di Gua Sur, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan sedih, selama Allah bersama kita semuanya berakhir dengan kemenangan. Maka kita menemukan di 10 Hijriah umat Islam meraih kemenangan. Kemenangan itu apa? Kemenangan itu bukanlah umat Islam dapat menaklukkan kota Mekah. Itu bagian kecil dari kemenangan. Ada yang lebih real dan lebih penting, lebih esensi dari sekedar menaklukkan. Yaitu apa? Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuknya orang ke dalam Islam, itulah tersebarnya Islam, itulah kemenangan. Kemenangan yang hakiki ketika kita melihat orang lain berbahagia bersama dengan kita. Begitu juga lah kemenangan yang hakiki yang kedua, yaitu ketika kita berada di dalam surga bersama keluarga kita. Maka kata Ustaz Ardiansa tadi, bukan panjangnya umur, dan itu juga lah yang disebutkan dalam Al-Quran, walau yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihihi minan nar. Untuk apa berumur 1000 tahun kalau akhirnya masuk neraka? Maka kemenangan yang kedua, ketika kita masuk ke dalam surga. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang terhindar dari neraka dan masuk ke dalam surga, itulah kemenangan, itulah keberhasilan yang sesungguhnya. Dan yang lebih penting dari itu, yang ketiga, kemenangan yang hakiki ketika kita bertemu dengan Allah dan Allah tersenyum melihat kita sebagai hambanya yang diridhoi. Inilah ketika kita memiliki ajal. Ajal kita harapkan memiliki tiga fungsi yang penting, yaitu bagaimana menyebarkan kebaikan, melihat orang lain berhasil kita bahagia, terutama keberhasilan Islam, ketika kita dapat terhindar dari neraka dan masuk surga, dan ketika kita tersenyum bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang umur, sebenarnya kita berbicara tentang diri kita sendiri. Berbicara tentang akhir kehidupan ini juga kita sebenarnya sedang melihat ke dalam diri kita sendiri. Karena tidak ada satu orang pun yang berkekalan hidupnya di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Karena yang kekal dan abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam memahami hal ini, tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz Zainal Arifin bahwa kehidupan seorang mukmin itu harus untuk menggapai kemenangan, kemenangan di dunia ini dan kemenangan tentunya di akhirat nanti. Nah, inilah yang menjadi renungan kita pada hari ini. Semoga adanya ajal, adanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita semakin membuat kita optimis untuk menjalani kehidupan ini, semakin yakin kita bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menatap dan mengetahui apa yang kita perbuat dan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, seorang mukmin senantiasalah berusaha untuk berbuat yang terbaik, bukan hanya bagi dirinya tetapi yang terbaik bagi orang lain. Kehidupannya dia hadir di tengah-tengah masyarakat, membawa kepada kebaikan bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk orang lain. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam Jawami'ul Kalimnya, di dalam sabda beliau, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Mungkin kita hari ini harus berpikir dan melihat kepada diri kita, apakah kita telah menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, atau na'udzubillah, kita berlindung dari Allah, kita ini mungkin tergolong menjadi beban bagi orang lain, untuk tidak mengatakan perusuh bagi orang lain. Semoga kedua golongan terakhir itu, beban dan perusuh ini, tidak ada pada diri kita, tetapi kita senantiasa adalah orang-orang penebar kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai setiap amal ibadah kita dengan tentunya menelaah dan mendalami kandungan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya Ardiansyah bersama Ustaz Zainal Arifin. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.